Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yang bisa kita baca insyaallah kurang lebih seperempat jam. Berkata Subrahman As'adi rahimahullahu taala tafsir surah Al-Qadar. Wahya Makkiyah. Makkiyah ini turun sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kalau Madaniyah ini yang turun setelah hijrah. Kalau Makkiyah ini yang turun qablal hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu ini adalah ayat yang merupakan fasilah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, illa kecuali antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah. Tidak ada fasil di antara keduanya, tidak ada bismillah di antara keduanya, dan kecuali dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml kita tahu termasuk dalam ayat yang terdapat surat An-Naml. Qala rahimahullahu taala, inna qala Allah taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhiriha. Berkata Syaikhul Rahman As'adi rahimahullahu taala, yaqulu taala mubayyinan li fadhil Qur'an wa ulwi qadrihi. Allah berfirman menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan tingginya kedudukan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia in Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kama qala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Kenapa dikatakan demikian? Wadzalika annallaha ta'ala ibtada'a binzalil Qur'an fi Ramadhan fi Lailatul Qadar. Karena Allah turunkan awal mula Allah turunkan Al-Qur'an itu di Ramadhan di malam Lailatul Qadar. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang menunjukkan di antara satu masail yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah dalam Syarah Mumti' yang menunjukkan bahwasanya Ramadan Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadan. Iya. Sengaja saya bacakan surat ini sambil mencuplik beberapa masalah yang terdapat dalam Syarah Mumti'. Pembahasan pertama yang beliau sebutkan dalam Syarah Mumti' terkait masalah malam qadar Lailatul Qadar adalah masalah apakah Lailatul Qadar itu masih ada baqiyah aw rufi'at atau telah diangkat. Tidak ada lagi. Jawabannya kata Ibnu Taimin rahimahullah, as-sahih bila syak annaha baqiyah. Yang sahih tidak ada keraguan Lailatul Qadar masih ada. Bagaimana yang terdapat dalam sebagian hadis yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar rufi'at diangkat. Yang diangkat yang dimaksud tersebut ikhwan fillah rahiman rahim adalah rahimah rahimahumullah adalah ilmu tentang kapan Lailatul Qadarnya. Ilmu bita'yiniha. Ilmu tentang kapannya Lailatul Qadar yang rufi'at. Adapun Lailatul Qadarnya baqiyah. Tapi ilmu kapannya, kepastiannya telah diangkat. Kenapa? Warid Nabi SAW ra'aha, telah melihatnya. Thumma kharaja liyukhbira biha. Kemudian beliau keluar ingin mengabarkan kepada para sahabat. Fatala harajulani. Ternyata ada dua orang sedang berdebat. Farufi'at. Maka diangkatlah. Maksudnya diangkatlah ilmu tentang kapannya Lailatul Qadar. Iya. Lailatul Qadar baqiyah. Tetapi rufi'at. Tentang diangkat. Yang terkait dengan masalah ilmu ta'yin. Kapan pasti malam Lailatul Qadarnya. Pembahasan kedua yang disebutkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah terkait dengan pembahasan kita tadi adalah hal hiya fi Ramadan au ghairi. Apakah di bulan Ramadan tadi selain bulan Ramadan? Nah, jawabannya la syak kata beliau annaha fi Ramadan. Jawabannya adalah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan Allah berfirman dalam ayat yang tadi kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan kata Allah Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Satu ayat diturunkan di bulan Ramadan, satu ayat lain menunjukkan di malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Itu taujih iya dari Syaikhul rahimahullahu taala. Itu dua pembahasan di soal yang lain kita baca. Berkata Syaikhul Manasa'i rahimahullahu taala, "Wa dzalika anna Allah taala ibtada binzal Qur'an fi Ramadan." Itu tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Fi Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Qala wa rahimallahu bihi al-ibad. Maka Allah pun rahmati dengannya. Ya, hak kembali ke Lailatul Qadar. Rahmatan 'amah. Ya, dengan rahmat yang merata. La yaqdiru al-ibadu laha syukran. Yang para hamba tidak akan mampu mensyukurinya. Iya, adanya Lailatul Qadar ini adalah satu nikmat, rahmat yang tidak mampu disyukuri seorang hamba. Iya. Rahmat Allah. Allah jadikan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan kita enggak beramal. Tapi tidak ada iya, waktu yang di situ kita naudzubillah dilipat gandakan kesalahan-kesalahan kita. Iya. Kata beliau, wasumiyat Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar? Li'idhami qadriha wa fadliha indallah. Dikatakan Lailatul Qadar karena iya, agungnya kedudukan malam tersebut dan besarnya keutamaan malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Waliannahu yang kedua alasannya. Dan juga karena yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'am min al-ajal wal arzaq wal maqadir qadariyah. Dan juga karena ditentukan takdir di malam tersebut apa yang akan terjadi di setahun. Ia terkait dengan ajal-ajal manusia, rezeki mereka. Wal maqadir qadariyah yang kita kenal dalam kitab akidah, kita membahas akidah namanya apa? Takdir sanawi. Karena ketika kita membahas masalah takdir, kita dapatkan kebiasaan para ulama kita bahwa takdir ada takdir yang am, yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya, ada takdir umri yang diperintahkan malaikat mencatatnya ketika kita di rahim ibu-ibu kita. Ada takdir sanawi ini ketika di malam Lailatul Qadar. Dan ada takdir yaumi. Yang mana takdir yaumi, takdir sanawi, takdir umri ini adalah rincian dari apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Itu sudah kita baca dalam kitab-kitab akidah. Nah, Allahu a'lam bishawab.